pake lindek lindek japati rek dicium mahararese usaha anu can hasil kaburu beakeun modal rek ngalamar teu boga duit hati kuring kata layanan kahayang tetah honta manena kamunjeng batur hati anu perih cerik-cerik kuna langsa kuriat pake kahayang keke ngalam teparuku nunggu randan hati kuring.